Suara saya terdengar ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah amma ba'ad. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Di malam hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kelas dasar, di kelas sorof dasar yang insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita di buku Al-Kahfi Fi Ilmi Sorofi pada jilid 2 ya. Nah, sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini, nah kita coba untuk latihan mentasrif. Nah, yang untuk pola-pola yang sebelumnya ya. Kita langsung saja ya, yang pertama silahkan Agung ya, silahkan coba tasrif ta'arofa ya, saling berkenalan. Silahkan Agung. Silahkan untuk Pak Agung ya, untuk tasrif asli ya, ta'arofa ya, ta'arlofu, ta'arufan ya. Silahkan Pak Agung, tahu suaranya kecil kah? Ya, terdengar. Suaranya kecil, Ustaz. Oh iya. Ya. Silahkan ya, Pak Agung, untuk silahkan untuk Pak Agung ya, tasrif ini ya, ta'arofa, tasrif ta'arofa, silahkan. Gimana, Pak Agung, terdengar? Ini ada suaranya kan? Ada, Ustaz, sudah jelas, alhamdulillah. Jelas ya? Masih kecil, Ustaz, enggak terlalu dengar. Masih kecil. Di saya sudah besar, Ustaz, suaranya. Sudah besar, Pak Ustaz. Ya, lumayan sih, Ustaz, tapi harus ekstra fokus nih. Silakan Pak Agung ya, tasrif ta'arofa ya. Tasrif usul ya, tasrif usul ta'arofa. Gimana Pak Agung? Arofa, bentar Ustaz. Arofa ya, ya'rafu dia arfan, Ustaz. Ta'arufan ya. Arfan, arifun. Ta'arofa ya, ta'arofa ya, ta'arofu, ta'arufan. Ta'arofa ya, Ustaz. Belum ketemu Ustaz. Oke, dilewat dulu aja ya, gak? Dilewat dulu aja ya. Ustaz. Selanjutnya coba Ahmad Arif. Tahammala, memikul. Naam Ustaz. Tahammala ya. Ya, tahammala. Tafa'ala ya, tafa'ala. Tahammala ya, tahammalu, tahammulan, tahammulan, mutahammilun, mutahammalun, tahammil, la tatahammil, mutahammalun, mutahammalun, tahammal, la tatahammal, mutahammalun, mutahammalun, fu'ilatuhum, tuhmilayutahammalu. Ya, selanjutnya Ahmad Fauzi. Amsat. Silakan. Zaro'a, menanam. Zaro'a yuzari'u muzaro'atan. Muzari'un, muzaro'un. Zari' la tuzari' muzaraun, zuria, yuzarau. Ya, selanjutnya Fauzi, silahkan Fauzi. Ijtahada. Naam Ustaz. Ijtahada ya, ijtahidu, ijtihadan, mujtahidun, mujtahadun, ijtahid, la tajtahid, mujtahadun, mujtahadun. Ujtihida, yujtahadu. Nah, selanjutnya Ihsan, nah, silahkan. In koto'a. Silahkan. Ingkoto'a ya, ini ingkoto'a. Dengan Ihsan, Seth. Ya? Yang diminta untuk baca siapa, Seth? Ihsan ya. Ihsan. Silahkan Ihsan Ibrahim. Indra, coba. Indra, selanjutnya Indra. Yang mana, Ustaz? Inkasaro. Inkasaro berarti wazannya infa'ala ya, Ustaz? Betul, infa'ala ya. Gak lupa-lupa. Ya, gak apa-apa. Silahkan. Inkasaro yang kasiru. Inkisoron. Ini kisaron. Ya, inkisaron. Munkasirun. Munkasarun. Inkasir. Latan kasir. Munkasarun. Munkasarun. Lalu majhulnya. Untuk majhul. Unkusiro. Ya, mudorinya? Mudori majhul? Yunkasaru. Ya, betul. Selanjutnya, Pak Dali. Nah, silahkan tasrif istakbaro. Silahkan Pak Dali. Pak Mahdi. Ya, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Istakbaro yastakbiru istikbaron mustakbirun mustakbarun istakbir latas takbir mustakbarun mustakbarun ustukbiro is ustuk ustukbiro yustakbaru. Ya, betul ya. Nah, selanjutnya Pak Nanok, silahkan tasrif i'tabaro. I'tabaro. I'tabaro ya'tabiru i'tibaron mu'tabirun mu'tabarun i'tabir la ta'tabir mu'tabarun mu'tabarun mu'tubiro yu'tabaru. Betul ya. Nah, i'tabaro ya. Selanjutnya Pak Urianto, silahkan tasrif takoroba, saling mendekat atau berhampir-hampiran. Silahkan Pak Urianto ya. Takoroba Ustaz ya? Ya, betul. Takoroba. Takoroba ya takorobu takoruban mutakoribun mutakorobun tako takobaru takobar la takorob la tatakorob mutakorobun mutakorobun tukubiro tukuriba yutakorobu. Ya, betul ya. Nah, ini ingat ya. Nah, tasrif usul jangan sampai lupa ya. Nah, karena ini adalah dasar yang akan digunakan untuk materi selanjutnya, materi yang setelah-setelahnya di sorof 2 atau di sorof 3. Nah, yang aslinya, ya sorof untuk dasar untuk bisa baca kitab aslinya cukup menghafalkan tasrif di kelas sorof 1. Itu cukup hafalkan tasrif-tasrif itu. Insya Allah cukup. Ya, asal semuanya hafal dari sulasi mujarad dan sulasi mazid. Nah, mungkin ditambah rubai di kelas ini. Dan aslinya ya tasrif untuk sulasi dan rubai itu agak mirip-mirip juga aslinya ya. Sehingga intinya untuk sorof wajib yang namanya hafal tasrif. Nah, jadi bukan tasrif itu bukan sampingan untuk sorof, tapi yang utama. Adapun yang sampingan ini yang sedang kita pelajari. Oh, yang karena ini ya, karena untuk tasrif selain itu kunci dari sorof, yang kedua itu nanti sekarang kan istilahnya untuk sorof 2 dan sorof 3 itu mempelajari kata-kata yang agak aneh ya, agak berbeda tatkala dia masuk pada suatu wazan. Itu sudah kata-kata tersebut tentu kalau yang khusus-khusus itu kan jarang terjadi ya. Jarang terjadi dan terkadang bisa nebak-nebak. Terkadang demikian. Nah, jadi intinya yang sorof itu yang paling ditekankan itu tasrifnya, hafalan tasrif. Jadi mohon jangan sampai lupa, terus diulang-ulang, jangan sampai tasrif itu materi yang terlupakan. karena tasrif itu intinya sorof. Adapun nanti ini tulisan banyak-banyak itu cuma materi-materi tambahan, materi-materi pendukung. Intinya apa? Hafalan tasrif, ya. Jadi mohon untuk tasrif sering diulang-ulang. Kalau materi selain tasrif di sorof itu agak-agak lupa, itu masih bisa dimaklumi, ya. Tapi kalau tasrif wajib, ya, wajib hafal untuk pemula, ya. Nah, tapi nanti kalau mulai masuk yang lebih tinggi lagi levelnya, ya wajib untuk memahami dan mengetahui selain tasrif, ya. Selanjutnya kita langsung ke materi awal kita di kelas sorof 2 ini, yaitu mengenai wazan rubai. Di mana di sorof 1 sudah kita lewati mengenai apa? Tasrif sulasi mujarad dan sulasi mazid. Ya. Di mana mujarad ada 6, ya. Nah, ada 6. Mazid, nah, dibagi jadi 3, ya. Nah, sulasi mazid ada 3, mazid 1 huruf, mazid 2 huruf dan mazid 3 huruf, ya. Jadi sulasi mazid dibagi menjadi 3. Nah, yang 1 huruf ada berapa, 2 huruf ada berapa, 3 huruf ada berapa, silahkan diulang kembali hafalannya. Nah, sekarang kita masuk ke bab awal pada pada fi'il rubai, yaitu rubai mujarad. Apa itu rubai mujarad? Nah, berarti huruf asli pada fi'ilnya itu ada 4. Nah, itu sulasi rubai. Apa fi'il rubai? Kalau rubai mujarad berarti fi'ilnya itu fi'il madinya cuma 4 huruf dan 4 hurufnya asli semua tanpa huruf tambahan, ya, tanpa adanya huruf tambahan. Ya, tanpa adanya huruf tambahan, ya. Nah. Dan perlu diketahui rubai ini tidak sebanyak sulasi, ya. Jadi sulasi itu lebih banyak dibanding rubai. Kalau kita lihat di contoh, mungkin yang familiar kita selalu buka hampir setiap hari itu di Al-Quran. Nah, coba cek di Al-Quran, pasti jarang sekali kita jumpai rubai, banyaknya sulasi, ya, banyaknya sulasi. Tapi, nah, sehingga, nah, aslinya materi yang paling penting itu di sorof 1, ya, hafalan tasrif sulasi. Untuk sorof, ya, karena ya paling sering dipakai. Nah, kenapa saya ingat-ingatkan terus? Dikarenakan nanti mungkin di materi sorof 2 dan sorof 3 itu akan agak sedikit sulit. Nah, permasalahannya tatkala belajar bahasa Arab biasanya kalau nemu materi sulit, materi-materi penting sebelumnya itu lupa. Nah, makanya saya ingatkan terus, tasrif. Kenapa? Karena kalau biasanya, ya, kalau tidak diingatkan, kadang lupa murojaah, fokus murojaahnya di materi-materi yang sulit. Nah, sehingga terkadang tasrif atau materi mudah sebelumnya yang padahal mudah untuk dipahami, malah ternyata lupa. Padahal materi yang cukup penting, ya. Di antaranya ya tasrif ini. Ya. Nah, kita masuk untuk yang pertama, yaitu di bab fa'lala yufa'lilu, fa'lalatan dan fa'fi'lalan. Nah, ini untuk rubai mujarad. Nah, rubai mujarad. Nah, ingat rubai itu lebih sedikit daripada sulasi. Jadi jangan sampai kita mempelajari rubai atau lalu mempelajari apa setelah dari materi ini kok lupa materi sulasi mujarad dan sulasi mazid. Padahal yang paling sering dipraktekan nanti sulasi mujarad dan sulasi mazid. Yang sorof dua ke sana malah jarang-jarang dipraktekan nanti. Yang sering praktek yang mudah. Ya, insyaallah. Nah, ini untuk tasrif aslinya. Nah, dimulai dari fi'il madi, fa'lala, yufa'lilu, fa'lalatan. Lalu ada fi'lalan. Lalu mufa'lilun, mufa'lalun, fa'lilla, tufa'lil, mufa'lalun, mufa'lalun, fu'lila, yufa'lalu. Nah, ini untuk tasrif rubai mujarad. Nah, fa'lala, yufa'lilu, fa'lalatan, fi'lalan, mufa'lilun, mufa'lalun, fa'lilla, tufa'lil, mufa'lalun, mufa'lalun, fu'lila, yufa'lalu. Nah, ini tasrif aslinya. Ustadz? Ya? Afwan, ini halaman berapa ya, Ustadz? 61. Ya, lupa ya, belum. Di halaman 61 ya, kalau Afan tadi lupa menyampaikan halamannya ya. Nah, di halaman 61 ya. Kita langsung belajar di 61 ya, Ustaz. Nah, ya. Jadi sorof 1 itu sampai ini ya, sampai sulasi mazid 3 huruf. Itu sorof 1. Oh, gitu. Iya, betul. Sepertinya ana salah kelas nih. Iya. Ya, kalau coba komunikasikan sama apa kalau mau pindah bisa sepertinya komunikasikan sama admin itu sama pengurus gimana baiknya kalau mau pindah ke sorof 1 lagi. Nah, Ustaz. Nah, ini untuk rubai. Nah. Ya fa'lala yufa'lilu fa'lalatan fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lilla tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun fu'lila yufa'lalu. Adapun tasrif far'inya, nah kemarin tasrif far'i itu apa? Tasrif satu persatu yang ada pada tasrif usul ini. Di mana diawali dengan fi'il madi ya. Fa'lala, fa'lala, fa'lalu. Nah, fi'il madi ini aslinya ya perubahannya tinggal dirubah akhirannya saja ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'lala, fa'lala, fa'lalu, fa'lalat, fa'lalata, fa'lalna, fa'lalta, fa'laltuma, fa'laltum, fa'lalti, fa'laltuma, fa'laltunna. Fa'lal tu fa'lalna ya. Nah. Begitu ya. Untuk fi'il madi insya Allah mudah ya. Yang penting hafal polanya awal insya Allah bisa. Adapun untuk fi'il mudori itu ada yufa'lilu, yufa'lilan, yufa'liluna. Nah. Ini juga agak sama-sama ya. Agak sama. Dengan yang sebelum-sebelumnya yang 4 huruf yufa'lilu yufa'lilani yufa'liluna tufa'lilu tufa'lilani tufa'lilna tufa'lilu tufa'lilani tufa'liluna tufa'lilina tufa'lilani tufa'lilna ufa'lilu nufa'lilu ya. Nah, dan satu tambahan, nah fi'il mudori maklum, nah kalau dia 4 huruf, fi'il madinya, kalau fi'il madinya 4 huruf, dia diawali domah, ya. Mudori, ya mudori kalau berapa? Kalau fi'il madinya 4 huruf, huruf mudoroah awalnya pasti dia di domah, ya. Contohnya tatkala sulasi mazid 1 huruf, pasti domah semua ya. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Af'ala yuf'ilu. Fa'lala yufa'lilu. Nah, jadi fi'il mudori maklum itu awalnya di domah itu khusus untuk yang fi'il madinya hurufnya 4, entah huruf asli semua seperti pada rubai mujarad atau ada huruf tambahan seperti pada sulasi mazid 1 huruf. Ya. Nah, ini untuk mudhari maklum untuk fa'lala, yufa'lilu, yufa'lilani, yufa'liluna, tufa'lilu, tufa'lilani, yufa'lilna, tufa'lilu, tufa'lilani, tufa'liluna, tufa'lilina, tufa'lilani, tufa'lilna, ufa'lilu, nufa'lilu. Nah, insya Allah mirip ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang penting kita paham saja pola awalnya apa. Nah, insya Allah bisa. Adapun masdar. Nah, masdar. Untuk masdarnya, nah ini ada fa'lalatan, fa'lalataini, dan fa'lalatin. Ini dia masdar bisa berupa mufrad, musana, dan jamak. Dan masdar gak ada laki-laki perempuannya ya. Dia ditentukan laki-laki atau perempuan, nah nanti dari kebiasaan orang Arab itu sendiri ya. Apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, ini dua baris. Nah, karena masdarnya ada dua, fa'lalatan dan fi'lalan. Kalau fi'lalan juga sama bisa mufrad, musana, jamak, fi'lalan, fi'lalaini, dan fi'lalatin. Adapun isim fa'il, nah ini dia bentuknya adalah mufa'lilun. Namanya isim fa'il, pelaku. Nah, pelaku pasti ada jumlah dan jenis kelamin, maka dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan beserta jumlahnya. Mufa'lilun, mufa'lilani, mufa'liluna, ini laki-laki. Mufa'lilatun, mufa'lilatani, mufa'lilatun, ini untuk perempuan. Mufrad, musana, jamak. Nah, ini yang awal mufrad ya. Selanjutnya musana dan jamak. Ini mufrad, musana, jamak. Ini atas laki-laki, bawah perempuan. Adapun isim maf'ul itu bentuknya mirip dengan isim fa'il, bedanya isim maf'ul di fathah. Ya. Sebagaimana yang sudah kita jumpai di materi-materi sebelumnya, perbedaan isim fa'il dan isim maf'ul biasanya cuma harokatnya, yang fa'il itu di kasroh, yang maf'ul itu di fathah. Mufa'liluna, nah ini lamnya di kasroh. Kalau isim maf'ul mufa'lala, mufa'laluna, ya bedanya itu. Yang isim maf'ul itu di fathah, isim fa'il di kasroh. Lalu fi'il amar, masih ingat cara membuat fi'il amar gimana? Fi'il amar itu dari fi'il mudori ya. Dari fi'il mudori dijazmkan, nah, berarti jadi sukun, dihilangkan huruf mudoro'ahnya. Jadi fa'lil ya. Fa'lil, fa'lila, fa'lilu, fa'lili, fa'lila, dan fa'lilna. Untuk fi'il nahi, nah dia berarti pelarangan. Nah, tinggal berarti fi'il mudori ditambah apa? Ditambah lanahiyah. Berarti untuk fi'il nahi cukup fi'il mudori diawali lanahiyah. Karena nahiyah itu menjazmkan, maka fi'ilnya jadi jazm. Ya. Fi'ilnya jadi jazm. La tuflil, la tuflila, la tuflilu, la tuflili, la tuflila, la tuflilna. Dan ingat, fi'il amr dan fi'il nahi itu khusus untuk orang kedua saja. Dan selanjutnya ada isim makan dan isim zaman, di mana menunjukkan tempat dan waktu. Mufa'lalatun, mufa'lalun, mufa'lalani, dan mufa'lalatun. Nah, ini ada mufrad, musana, dan jama. Dan selanjutnya yang terakhir ada apa? Ada madi majhul dan mudhari majhul. Nah, masih ingat cara menjadikan fi'il majhul gimana ya? Untuk menjadikan fi'il majhul itu sebelum huruf sebelum akhir. Semua huruf sebelum akhir itu di kasroh, dan sebelumnya semuanya di domah kecuali yang di sukun. Yang di sukun tetap di sukun. Jadi fa'lala jadi fu'lila ya. Fa'lala jadi fu'lila. Ya. Sebelum akhir di kasroh, nah huruf sebelum akhir lam. Sisanya ini di domah, kecuali kalau dia disukun maka tetap sukun. Tadinya fa'lala, nah lamnya dijadikan kasroh, lalu sisanya di domah. Nah berarti yang di domah huruf fa'nya saja karena ainnya itu sukun, jadi fu'lila. Nah untuk tasrifnya ya sama, perubahan akhirnya mirip dengan tasrif fi'il madi pada umumnya. Fu'lila, fu'lila, fu'lilu, fu'lilat, fu'lilata, fu'lilna, dan seterusnya. Adapun fi'il mudhari memajhulkannya gimana? Lebih simpel ya. Fi'il mudhari itu huruf awal itu di domah, lalu sebelum akhir di fathah. Ya. Yufa'lilu, jadi yufa'lalu ya yufa'lalu. Dan ingat, membedakan maklum majhul itu bukan diawali domahnya ya, tapi selain domah sebelum akhir harus di fathah, karena fi'il mudhari huruf mudhara'ahnya huruf awalnya itu bisa di domah, bukan hanya terjadi pada fi'il majhul saja, tapi terjadi juga pada fi'il yang mudhari, fi'il mudhari yang fi'il madinya 4 huruf, entah sulasi mazid 1 huruf atau ruba'i mujarrad, dia fi'il mudhorinya pasti diawali dengan domah. Bedanya dengan fi'il majhul gimana? Kalau fi'il majhul sebelum akhirnya di fathah, kalau maklumnya sebelum akhirnya di kasroh. Bedanya di situ ya. Jadi jangan terkecoh karena pengalaman ya, ada yang terkecoh bahwasanya yufa'lilu itu ya, yukhriju. Yukhriju itu merupakan fi'il majhul, padahal fi'il majhul dari fi'il majhulnya itu yukhroju, bukan yukhriju ya. Yukhriju itu fi'il maklum. Kenapa? Karena sebelum akhirnya di kasroh. Nah, untuk mudhari majhulnya yufa'lilu, yufa'lalu, yufa'lalani, yufa'laluna, tufa'lalu, tufa'lalani, tufa'lalna, dan seterusnya mirip seperti maklum, cuma dirubah harokat sebelum akhirnya jadi fathah. Ini untuk tasrif sulasi tasrif ruba'i mujarrad ya. Fa'lala yufa'lilu, fa'lalatan, fi'lalan, mufa'lilun, mufa'lalun, fa'lila tufa'lil, mufa'lalun, mufa'lalun, fu'lila yufa'lalu. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Afan, Ustaz. Ya. Untuk al-amsilanya kosakatanya bisa diterjemahkan, Ustaz. Ada di sini ya. Maksudnya semuanya ada di sini ya. Harjala panjang, barhana memberi keterangan, dahroja menggulingkan, harjama mengumpulkan. Nanti misalnya kalau ada kosakata contoh yang belum diterjemahkan nih di belakang ada ya. Nah, ini lebih banyak. Nah, sekalian ya. Ada Itu dalam ini set untuk amsilah itu tom ana atau zom ana set? Tom ana ya, po. Oh, tenang ya. Cuma tunduk set. Ya? Tundukan. Iya. Tenang. Ya. Tom ini nah, kalau gak ada pertanyaan, nah kita lanjutkan ya untuk fawaid, makna dari fa'lala itu apa? Nah, yang pertama, maknanya adalah untuk ta'diyah. Untuk ta'diyah yaitu apa? Memuta'adikan ya, untuk ta'diyah memuta'adikan. Contohnya dahroja waladun al-hajaro. Dahroja menggulikan al-waladu seorang anak laki-laki al-hajaro. Seorang anak laki-laki dahroja al-hajaro. Telah menggulingkan suatu batu. Nah, ini ta'diyah ya, memuta'adikan. Berupa fi'il muta'adi. Nah, di sini maksudnya berupa fi'il muta'adi. Bisa juga lazim. Nah, fi'il lazim yaitu tanpa ada yang namanya maf'ul bi has-haso ya. Contohnya has-haso maksudnya bana wa dhoharo. Jelas ya. Jelas. Yang ketiga bisa juga lihtisoril hikayah. Apa itu singkatan? Lihtisoril hikayatil jumlati. Singkatan untuk suatu jumlah. Contohnya basmala. Apa basmala? Yaitu qola bismillahirrahmanirrahim. Ucapan bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah. Jadi kalau ada yang bilang basmil, ucapkanlah basmalah ya. Berarti disuruh mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Hauqola. Ucapan hauqola la haula wala quwata illa billah. Kata hauqola itu ucapan la haula wala quwata illa billah. Nah, ini lihtisoril hikayah. Dan intinya fa'lala itu cari di kamus. Nah, keluarnya ya antara tiga ini. Gak usah dihafal ya. Yang penting tahu di kamus ya. Artinya ya emang langsung ya, nggak usah artinya kosongan enggak ya. Dah roja ya di kamus menggulingkan, bukan guling. Nah, terus kita jadikan ta'diyah menggulingkan, enggak ya. Cukup cari di kamus nanti keluar maknanya. Nah, untuk rubai, ini ada yang khusus untuk rubai, ada yang namanya mulhaq birubai. Mulhaq birubai mujarrad. Apa itu mulhaq? Nah. Mulhaq. Nah. Itu mirip ya. Mirip tapi aslinya bukan. Nah. Tapi aslinya bukan, tapi dibuat mirip dan dibuat memiliki kaidah yang sama. Nah. Itu mulhaq ya. Nah, itu mulhaq. Ya, punya kaidah yang sama, dibentuknya mirip. Nah, ini namanya mulhaq. Contoh di bab lain itu jamak mudzakkar salim, ada yang namanya jamak mulhaq bil jam'i al-mudzakkar salim. Ada mulhaq jamak mudzakkar salim, apa isruna ya. Isruna. Nah, isruna contohnya ya, isruna. 20. Isruna, isrina, ini bentuknya jamak mudzakkar salim. Apakah dia jamak mudzakkar salim? Bukan. Tapi dia memiliki pola yang sama dengan jamak mudzakkar salim. Nah, begitu juga fi'il ruba'i, ada yang aslinya bukan ruba'i mujarad. Nah, akan tetapi kok dimasukkan ke bab fi'il ruba'i mujarad. Kenapa? Karena memiliki perubahan tasrif yang sama. Nah, ini disebutkan ilhaq itu apa? Huwa antazidu fi bina'in harfan au aksaro litalhaqahu bibina'i akhara aksaro minhu. Dan ilhaq itu apa? Itu menambahkan pada suatu bentuk satu huruf atau lebih. Sehingga apa? Sehingga mirip dengan bangunan huruf yang lain. Yang lebih banyak dari huruf tersebut. Nah, jadinya tadinya ada satu huruf, kok dirubah, ada satu kata, kok dirubah dengan cara menambahkan huruf dan semisalnya. Nah, sehingga dia memiliki bentuk yang mirip dengan bentuk yang lain. Misalnya ada sulasi majid, sulasi mujarad, nah, atau suatu fiil, suatu isim terus ditambahkan huruf sehingga bentuknya mirip seperti rubai mujarad, lalu dimasukkan pada fiil, pada bab fiil rubai mujarad. Nah, ada yang demikian. Nah, di sini disebutkan contoh-contohnya. Dan ini ingat cuma tambahan ya, cuma tambahan, enggak usah terlalu dipikirkan ya, enggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting tahu ada yang namanya ilhaq, ada yang namanya ilhaq. Apa itu ilhaq? Yang penting tahu itu. Enggak perlu hafal semuanya, enggak masalah, yang penting hafal tasrifnya saja. Yang penting ini tahu saja ada ilhaq. Wayulhaku bidahroja, dan ada yang mulhak pada dahroja, fiil dahroja itu 7 wazan dari fiil sulasi mazid yang di dalamnya ada satu huruf tambahan. Contohnya ada fa'lala. Itu contohnya syamlala, tadinya syamula jadi samlala ya. Nah, samlala yusamlilu ya. Yang maknanya apa? Asro'a ya, yang mana maknanya asro'a yaitu cepat ya. Jalbaba, nah, daripada jilbab ya, jalaba ya, jilbab dibentuk jadi jalbaba, jadi fiil rubai. Tapi aslinya kan bukan fiil dia, nah, karena dia bukan huruf asli semua. Nah, tapi dirubah dari bentuk yang lain ke rubai mujarad. Dari bentuk yang lain ke bentuk yang mirip rubai mujarad, jalbaba memakai jilbab. Ada juga yang polanya fa'ala, contohnya hauqala ya. Ya, hauqala kata la haula wala quwata illa billah. Ada juga raudana, raudana ya. Raudana itu taiba. Lelah ya. Lelah. Ada juga yang ketiga, ada yang polanya fa'ala. Nah, di antaranya syaitoro, nah rokoba mengendarai ya. Lalu ada baitoro, syakko ya. Menyusah ya. Kesusahan. Nah, dan aslinya ini semuanya ya bukan rubai mujarod ya, tapi dirubah dari bentuk yang lain ke bentuk rubai mujarod. Dan kita nggak bakal bahas satu persatu katanya di sini, cuma mengenalkan bahwasanya ada saja ya, bahwasanya ada. Nah, aslinya bukan rubai mujarod, tapi dirubah bentuknya jadi mirip rubai mujarod. Ada fa'ala. Nah, jauharo apa? Naik suaranya. Rafa'a sautuhu, naik suaranya, suaranya keras. Ada juga fa'yala. Nah, di antaranya adalah saryafa. Yaitu asyara yang maksudnya tola'a, terbit ya. Ada roh ya'a yang maknanya adalah do'ufa, lemah. Lalu ada juga yang maknanya fa'la, contohnya salfa. Ya, contohnya apa? Salfa. Jadi huruf terakhirnya itu dia alif ya, alif. Ya, salfa yang artinya soro'a itu menjatuhkan. Lalu salko yaitu tidur ala kofahu, tidur di atas punggung. Terlentang berarti ya. Ada juga fa'nala. Nah, yaitu santaro contohnya. Apa maknanya apa? Mazzako ya. Maknanya adalah mazzako. Yang artinya adalah memecah ya. Nah, memecah. Nah, ini 7 mulhak dengan fa'lala yufa'lilu. Dan ingat mulhak ini ya enggak terlalu wajib untuk tahu. Nah, ada 7 apa saja 7 wazannya, ini enggak terlalu wajib. Yang penting tahu adanya mulhak pada fi'il rubai mujarod ya. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau ada yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan. Bismillah, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Ya, silahkan. Untuk pengertian ilhaq sendiri, Ustaz. Karena ya, tadi tertinggal nampaknya, Ustaz. Oh, pengertian ilhaq ya. Itu suatu kata yang dia itu mempunyai pola yang mirip dengan kata yang lain, itu namanya ilhaq. Jadi misalnya apa? Tadi ya jalbaba ini ya bukan fi'il ruba'i mujarod. Tapi tatkala dia ditasrif, dia ya jadi tasrifan fi'il ruba'i mujarod gitu. Itu mulhaq dengan ruba'i mujarod. Nah, ilhaq ya. Ada juga yang contoh lainnya mulhak terhadap apa? Jamak mudzakkar salim, contohnya puluhan, salasuna, isruna dan seterusnya, itu kan pakai polanya jamak mudzakkar salim. Apakah dia jamak mudzakkar salim? Ya bukan ya. Bukan jamak mudzakkar salim, punya mufrad. Nah, itu enggak ada mufradnya ya. Bukan. tapi dia menggunakan pola jamak mudzakkar salim. Nah, itu mulhaq ya. Nah, kalau mulhaq itu bendanya, kalau ilhaq apa pengertiannya ya. Kalau mulhaq berarti kan isim maf'ul, ilhaq masdar ya. Ilhaq apa berarti suatu kata yang dia itu memiliki bukan termasuk dari kata, bukan masuk dari pola tersebut, tapi polanya sama. Bukan masuk dari ruba'i mujarod, nah tapi kok polanya ruba'i mujarod. Nah, itu ilhaq. Jelas ya? Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Pak Ustaz. Ya, silahkan. Nah, itu bisa ditasrif nggak, Pak Ustaz, yang tadi? Oh, yang tadi ya, tasrifnya dengan tasrif sulas ruba'i mujarod ya, dengan tasrif ruba'i mujarod. Oh, tetap pakai ruba'i mujarod gitu, Pak Ustadz ya? Tetap pakai ruba'i mujarod ya. Jadi auqala yu. Nah, ini kalau ada wawu ya, nah ini agak beda ya nanti tasrifnya. Ini ada agak sedikit berbeda untuk tasrifnya, nanti akan kita jumpai di sorof 3 ya. Di sorof 3 insya Allah kita jumpai mentasrif suatu fi'il yang itu ada huruf alif, waw, dan ya. Itu ada kaidahnya tersendiri. Nah, yang nggak ada kan fa'nala. Santaro yusantiru itu tasrifnya sama. Santaro yusantiru, sintaron, musantirun, musantarun, santir la tusantir, dan seterusnya ya. Ini pakai apa? Tasrif rubai mujarod. Makanya dinamakan mulhaq. Kenapa? Dia bukan rubai mujarod, nah tapi kok ditasrif dengan tasrif rubai mujarod. Begitu. Ada pertanyaan ya? Lagi Pak Ustaz, maafkan Pak Ustaz. Mengenai maknanya dia kayak yang santara ai majako, berarti artinya majako gitu Pak Ustaz ya. Maksudnya? Iya. Iya, santara ai santaro itu maksudnya adalah mazako. Ya. Sama artinya gitu Pak Ustaz ya. Iya, betul. Maksudnya ai itu maksudnya yaitu. Iya, maksudnya. Oh iya, syukran Pak Ustaz. Ya. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Silakan. Untuk rubai ini sama sulasi ada hubungannya nggak Ustaz? Atau ini misal sendiri sulasi rubai. Hubungan Ustaz. Gimana maksudnya? Kayak yang lalu di pelajaran di sorof 1 kan. Kalau sulasi nanti ada yang mungkin sulasi apakah ditambahkan huruf jadi rubai atau bagaimana Ustaz? Oh, atau tidak bisa begitu Ustaz? Nah, ada beberapa sulasi yang ketambahan huruf ditasrif dengan tasrifan rubai. Nah, ini masuk ke mulhaq ya. Ini contohnya samlala gitu. Tapi itu masuknya ke mulhaq ya. Nah, tapi itu jarang ya, jarang. Dan rubai aslinya ya rubai ya. Nah, udah satu kata rubai itu. Enggak ada hubungan dengan fi'il sulasi dan semisalnya. Tapi memang ada fi'il sulasi, isim itu yang tatkal itu yang dirubah bentuknya menjadi mulhaq ke rubai, ada ya. Tapi nggak berhubungan ya, tapi dia ada yang dirubah kok bentuknya sama dengan fi'il rubai. Jelas ya? Atau nah, cukup ya. Jazakallahu khairan. Nah, ini untuk rubai mujarod. Adapun rubai mazid, nah ini ada. Yang pertama ada tafa'lala. ada tafak lala, ya tafak lalu, tafak lulan. Nah ini rubai mazid satu huruf. Tafak lala, ya tafak lalu, tafak lulan, mutafak lilun, mutafak lalun, tafak lala, tatafak lal, mutafak lalun, mutafak lalun, tufuk lila, yutafak lalu. Ya, kalau dilihat, nah sekilas kan memang tasrif itu mirip-mirip ya. Tasrif itu mirip-mirip. Nah, tapi kalau nggak diulang-ulang ya lupa juga ya. Ya, tafak lala, tafak ala, ya tafak alu, tafak ulan. Nah, sama ya, tafak lala, ya tafak lalu, tafak ulan. Mutafak lilun, mutafak lalun, tafak lal. Ya, sama ya. Mirip ya, mirip. Nah, ini untuk sulasi rubai mazid satu huruf. Tafak lala ya tafak lalu tafak lulan mutafak lilun mutafak lalun tafak lala tafak lal mutafak lalun mutafak lalun tufuk lila yutafak lalu. Untuk tasrifnya, nah untuk tasrif usul tadi ya tafak lala ya tafak lalu tafak lulan mutafak lilun mutafak lalun tafak lala tatafak lal mutafak lalun mutafak lalun tufuk lila yutafak lalu. Nah adapun tasrif far'inya itu ada madi ya, nah, ada madi. Kalau madi ya simple ya, tinggal ditambahi akhirnya saja seperti fi'il madi pada normalnya. Tafak lala, tafak lala, tafak lalu, tafak lalat, tafak lalata, tafak lalna, tafak lalta, tafak laltuma, tafak laltum, tafak lalti, tafak laltuna, tafak laltum, tafak lalti, tafak laltuma, tafak laltuna, tafak laltu, tafak lalna. Adapun mudorinya, ya tafak lalu, ya tafak lalani, ya tafak lalu, na, ya tafak tatafak lalu, tafak lalani, ya tafak lal, na, tatafak lalu, tatafak lalani, tatafak lalu, na, tatafak lalina, tatafak lalani, tatafak lal, na, atafak alu, na, tafak alu. Ini untuk tasrif fi'il mudori untuk fa'lala yufa'tafa'lala ya tafa'lalu. Adapun masdar, nah ini ada tiga ya, ada mufrad, musanna dan jamak. Nah tafa'lulan, tafa'lulaini dan tafa'lulatin. Untuk isim maf'ul itu seperti biasa bisa mufrad, musanna dan jamak. Juga bisa laki-laki perempuan. Mutafa'lilun, mutafa'lilani, mutafa'liluna, dan mutafa'lilatun, mutafa'lilatani, mutafa'lilatun. Untuk isim maf'ul, nah sama dengan isim fa'il ya. Bedanya apa tadi? Harokatnya saja. Yang ini kasroh, yang ini fathah. Ini mutafa'lilun, mutafa'lalun. Untuk mudori, mutafa'lalun. Lalu fi'il amar. Nah, fi'il amar seperti biasa ya tinggal fi'il mudori dihapuskan dihapuskan mudoroahnya lalu dijazm. Jadi tafa'lal. Tafa'lal, tafa'lala, tafa'lalu, tafa'lali, tafa'lala, tafa'lalna. Fi'il nahi ya tinggal fi'il mudori ditambahkan la nahiyah. Ya. La tatafa'lal, la tatafa'lala, la tatafa'lalu, la tatafa'lali, la tatafa'lalna, la tatafa'lalna. Dan yang terakhir isim zaman dan isim makan. Mutafa'lalun, mutafa'lalani, mutafa'lalatun. Nah ini mufrad, musanna, dan jamak. Untuk majhul, nah yang madi sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya apa sebelum akhir di kasroh dan sisanya di domah kecuali yang di sukun. Nah tafak lalu jadi tafak lala jadi tufuk lila sebelum akhir di kasroh sisanya di domah kecuali yang sukun jadi tufuk lila. Nah untuk seterusnya mirip dengan maklum ya akhirnya mirip dengan fi'il madi seperti normalnya. Kalau mudori majhulnya gimana? Sebelum akhir itu pasti fathah dan awalnya domah, ya. Yufa'lalu, yufa'lalani, yufa'laluna dan seterusnya. Nah. Yutafa'lalu, yutafa'lalani, yutafa'laluna. Tutafa'lalu, tutafa'lalani, yutafa'lalna dan seterusnya. Ya, ini untuk tasrif fi'il madi majhul, fi'il mudhari majhulnya. Nah, kalau madi ya sebelum akhir kasroh sisanya di domah. Kalau mudhari sebelum akhir fathah huruf awal di domah. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan ya. Nah, untuk rubai aslinya maknanya itu ya cukup kata kamus apa ya. Gak usah bingung makna dari rubai, biasanya sudah ada di kamusnya maknanya apa ya. Nah, beda dengan sulasi. Kan kalau sulasi kita nyari di kamus yuk. Ya kadang kalau mau mazid, nah beda jauh nanti maknanya ya. Memang perlu dipahami maknanya. Tapi di sini memang bukan waktunya untuk memahami seluruh makna, cukup mengetahui makna khusus, makna ininya ya, makna umum pada suatu wazan tersebut. Nah, untuk sulasi, nah untuk rubai ya biasanya di kamusnya sudah dengan maknanya tersendiri. Nah, dan ternyata ada juga yang mulhak ya. Ya, sebelumnya ada pertanyaan silahkan ya kalau ada. Oh, gak ada, kita lanjut. Ternyata tafak lala ini sama ada mulhaknya juga. Nah, tadi mulhak apa? Dia bukan rubai mazid, nah tapi dibentuk dari kata lain diserupai dengan rubai mazid, bahkan bisa ditasrif seperti tasrif rubai mazid juga. Di antaranya ada 6 ya, di sini disebutkan ada 6 wazan. Yang pertama tafak lala. Nah, di antaranya tamak dada. Asing, yang maknanya apa? Tamak dada itu saling menjauh. Ada juga tajal baba. Apa tajal baba? Mengenakan jilbab. Lalu ada juga tafau'ala, ya. Tafau'ala yang kedua yaitu katanya tajawuroba. Yang maknanya menguji ya, menguji. Lalu takausaro. Kasuro ya, banyak, maksudnya banyak ya. Lalu yang ketiga ada yang namanya, yang wazan polanya tafak wala ya, tafak wala diantaranya tasawroko. Ya, tasawroko. Pasar wako mungkin ya. Pasar wako. Apa masya masyatan? Masa masyatan rodiatan berjalan dengan jalannya, dengan cara berjalannya orang-orang rendahan. Tasawur rokok ya, maknanya itu. Lalu ada taroh wako ya, taroh wako. Lalu ada juga tafa'yala. Nah, wazan yang keempat ada wazan tafa'yala, di antaranya taroh ya'a. Maksudnya apa? Bergerak, pergerakan ya. Lalu ada tafa'yala, di antaranya tasyaitona. Nah, berkelakuan seperti kelakuannya setan, Pak Saiton. Nah, kan ini dari Saiton ya. Saiton, nah terus dirubah menjadi rubai mazid, Pak Saiton, berkelakuan seperti kelakuan setan. Pak Saitoro, rokoba, berkendara. Ada juga tafa'la, di antaranya tasalfa, maksudnya apa? Tidur di atas punggungnya ya, terlentang. Ada juga tajaba. Tajaba itu apa? Izdahama ya. Izdahama yaitu berkerumun ya. Nah, berkerumun. Nah, ini ada mulhaknya. Nah, dan ingat mulhak di sini disebutkan sekedar paham bahwasanya ada, ternyata ya ada kata-kata yang dia itu aslinya bukan sulasi mujarrad, rubai mazid, nah tapi ditambah, dibentuk sedemikian rupa jadi mirip rubai mujarrad. Dan bisa ditasrif seperti tasrifannya rubai mujarrad. Begitu ya. Nah. Jadi itu untuk pelajaran kali ini kita bahas satu rubai mujarrad dan mulhaq dengan rubai mujarrad. Lalu ada rubai mazid satu huruf dan juga mulhaqnya. Dan insya Allah nanti besok kita akan belajar mengenai rubai mazid dua huruf. Nah, ini ada dua pola. Ada dua pola. Nah, dan ingat fi'il madi paling panjang itu 6 huruf ya. Jadi kalau sulasi maksimal 3 huruf tambahan, kalau rubai maksimal 2 huruf tambahan ya. Nah, alhamdulillah di malam hari ini sudah kita bahas untuk rubai mujarrad dan rubai mazid satu huruf. Nah, dan jangan lupa tasrif aslinya, tasrif usulnya atau tasrif istilahi itu dihafalkan, jangan sampai lupa ya. Silakan dihafalkan. Fa'lala yufa'lilu. Lalu tafak lala ya tafak lalu ya. Nah, silakan dihafalkan. Tafak fak lala yufak lilu fak lalatan fi lalan mufak lilun mufak lalun fak lila tufak lil mufak lalun mufak lalun fu lila yufak lalu. Lalu tafak lala ya tafak lalu tafak lulan mutafak lilun mutafak lalun tafak lala tatafak lal mutafak lalun tufu lila yutafak lalu. Nah, ini dihafalkan, jangan sampai lupa ya. Nah, insya Allah besok kita ulang di pertemuan awal. Dan ingat yang sulasi mazid dan sulasi mujarrad, mohon tetap diulang-ulang terus, jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa, karena yang sulasi ini bakal sering kita jumpai lagi. Entah di akhir pelajaran di sorof 2 atau di pelajaran pada sorof 3. Insya Allah ada juga materi tentang sulasi. Dan sulasi ini paling banyak digunakan dalam bahasa Arab. Jadi paling banyak dijumpai di prakteknya. Gitu. Jadi dalam bahasa Arab ini sulit. susah itu bukan berarti bakal banyak dijumpai. Kadang yang kaidahnya jelimet itu paling jarang dijumpai ya. Jadi cara mudahnya untuk belajar bahasa Arab, nah lihat yang paling pentingnya dulu ya. Nah misalnya sorof ya kita hafalkan tasrifnya dulu. Sudah bisa tasrif baru yang selanjutnya. Silahkan ya sebelum kita akhiri kalau ada yang ingin ditanyakan. Tentang yang mulhaq tadi Ustaz. Ya silahkan. Itu memang tidak terlalu diinikan ya Ustaz ya, dipentingkan itu Ustaz. Iya, yang penting tahu saja ada mulhaq. Yang penting tahu ada mulhaq dan sebagian wazannya ya. Kita artinya kita tidak perlu tahu mulhaq itu yang mana aja gitu ya Ustaz. Oh, apa enggak perlu ya apalagi satu persatu kita jumpai ini mulhaq atau bukan. Nah, ini enggak perlu ya. Bukan urusan, bukan bahasan kita ya. Bahasan di sini cuma perkenalan adanya mulhaq ya. Syukran Ustaz. Nanya Pak Ustaz. Ya silahkan. Dalam kosa bahasa Arab itu yang tadi Pak Ustaz bilang batasannya hanya 6 huruf gitu Pak Ustaz ya. Untuk fi'il madi itu 6 huruf. Yang itu rubai tetap 6 huruf juga bukan Pak Ustaz? Iya 6 huruf. Rubai maksimal huruf tambahannya 2 ya. Jadi secara keseluruhan kata dasar dalam bahasa Arab paling maksimal 6 gitu Pak Ustaz ya. Betul. Fi'il madi itu maksimal 6 ya. Dia kata dasarnya kan maksud gitu Pak Ustaz ya. Syukran Pak Ustaz. Ya kan Indra mau bertanya kah atau bagaimana? Ah Indra, ini mengganggu ya. Iya Ustaz. Ya kan ada pertanyaan atau gimana? Tidak Ustaz. Oh, enggak ya tadi soalnya di unmute terus ya jadi saya kira ada pertanyaan. Yes, cukup ya sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Nah, jadi untuk tasrif itu nggak usah, untuk sorof itu nggak usah apa ya, nggak usah. Ya dulu saya belajar sorof nggak pakai al-kafi ya, cuma apa, cuma menghafal tabel tasrif sudah beres ya. Cuma menghafal tabel tasrif, terus apa? Terus pengenalan isim-isim dan fiil-fiil, ada isim apa saja, ada fiil apa saja dulu itu. Jadi ada fiil in, fiil apa? Madi, mudori, amr. Nah, lalu mazid. Nah, mazid itu ada apa saja? Lalu tasrifnya. Nah, terus belajar isim. Ada isim apa saja. Nah ini aslinya cukup demikian. Insya Allah cukup ya. Untuk pemula ya. Nanti untuk lebih lanjut. Nah insya Allah. Baru kita mempelajari. Saat lebih dalam. Tiap apa. Tiap wazan yang ada. Kita cukupkan ya. Untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Thank you.